sekali merengkuh dayung 2-3 hari capeknya nggak hilang itu lagi. Itu. Ya. Diceritakan di salah satu perguruan ninja, mereka belajar dengan aman dan damai. Namun akhirnya ada perseteruan antara guru dan murid. Mulai dari situlah timbul masalah-masalah satu persatu. Seperti hilangnya benda-benda pusaka dari perguruan tersebut. Kira-kira siapakah yang menimbulkan masalah tersebut dan mencuri benda-benda pusaka ini? Awal kisah kita lihat saja langsung ke TKP. Ntar Andrea, kita kan udah mabok. Ibu Oda! Ninja! Hah? Ninja, Ibu Oda. Buka. Buka. Ini ceritanya di atap nih ya. Oh ini di atap? Di atas genteng ini. Oh iya. Ya. Pantesan kelihatan tuh semut kecil-kecil. Aduh, buat apa nih? Habis tugas ke Cirebon tadi. Udah saya mutapa dulu. Oh mutapa ya? Iya. Memperdalam ilmu? Enggak, iseng aja. Ya memperdalam ilmu. Namanya mutapa ya? Ya udah tahu memperdalam ilmu. Ilmu diperdalam, memang seumur. Ilmu itu dipelajari, dipahami. Kalo, apa maknanya? Kalau tapa tuh gak boleh ngomong, gak boleh gerak. Gue mah gak bakalan, orang nama tapa mah gak boleh tuh. Kalau udah slep, gitu udah diem aja. Ya ini juga mau diem. Ada gangguan apapun gak boleh. Lah iya. Tep, udah. Terpusat pada satu tujuan, satu titik. Lah buset si Maja ngomong mulu ya. Un sampun kasang rumuhun. Un sampun kasang rumuhun. Wah, wow, lagi betapa nih. Lah iya. Betapa ngomong. Emangnya gak boleh jawab? Batal lo. Hah? Kalau betapa mah konsentrasi. Batal, emang gue puasa, batal. Orang betapa mah dimana-mana diem. Mau ada ya, orang ngomong apa jangan ngajakin ngomong. Lah emang gue diem dari tadi juga. Lah lu ngomong itu. Ya tapi kan gue diem. Lu jangan ganggu. Kagak ganggu, gua mau makan. Lu ngomong mulu sih. Enak banget di sarapan nih. Ini baru bener-bener. Ini baru bener-bener martabok. Enak banget nih. Ngapain dong lirik-lirik? Enggak. Perasaan gue martabak. Ninja ya? Situ ninja? Gak bakalan gue jawab lagi tapak. Kemarin gue lagi jalan-jalan di taman. Dikejar sama anjing. Mek, mek. Begitu. Gue lari aja. Guk. Guk, guk. Lu gak boleh ngomong. Lagian lu anjing. Batal lo. Lu kalau mau cerita yang jangan yang lain-lain dong. Ya kan gua lagi curhat, terus gua lari aja. Terus gua ketemu sama pendekar yang pakai pedang itu. Namanya Samurat. Jago. Saya minta tolong aja sama dia. Samurai. Ah, gua gak kuat kalau begini. Pak, jangan ini lu payah. Samurai, Samurat. Jangan gua lagi cerita, lu jangan terpengaruh. Berarti lu belum kuat ilmunya. Lu tapa lu? Kayak gua dong, gua mau ngomong apa. Udah lu jangan dimakan. Nih, betapa itu. Betapa. Lagu itu. Lagu. Harus konsentrasi dulu, niatnya harus kuat ke atas satu pikirannya. Nah, itu. Jadi gak usah tergoda oleh omongan-omongan orang. Belum ya? Belum. Lagi tapa ya? Lagi tapa ya? Sombong amat lo. Aduh. Martabok enak. Lo tahu gak? Bahasa Jepangnya... apa? Dokter kandungan. Itu madogochi. Kalau orang Jepang ngomongnya madogochi. Kalau ngantri di loket itu marachi. Lu tahu enggak bahasa Jepangnya tukang urut apa? Maerot. Ya. Salah. Bukan masalahnya kalah. Mana ada Jepang maerot. Lu konsentrasi dong. Emangnya lu tadi juga ganggu samurai jadi samurat? Ya bener aja, jauh banget dari maerot. Gua mau cerita nih. Cerita aja. Boleh gak gua cerita? Boleh. Kok lu jawab juga sih? Ya kalau mau cerita, cerita aja. Lu mau tetap betapa. Lu gak bakal ngeganggu kan? Kagak. Kuat banget sih lu. Hebat dong. Lu tahu gak kemarin gua dikejar-kejar anjing? Gak tahu. Anjingnya teriak. Oke. Lu ketawa. Masa ketawa? Tapa ketawa. Nonton lawak ketawa. Lagi anjing toke. Nah lu juga sama tadi anjing suara nyembe. Udah tapa bareng lah. Ya udah bareng aja. Oke. Nih siapin makanan. Setelah tapa bisa mendapatkan makanan ini. Oke. Yang kuat. Dilarang melek. Sini. Tengah-tengah dong. Ini tengah sini. Gak boleh ngambil makanan ya. Tapi kalau udah lulus boleh. Boleh. Siap. Suka begitu orangnya. Baru mau gua makan udah diembat aja. Betapa nih kita berdua nih. Ya betapa-betapa aja kan gua makan doang. Lu di sini junior lu, jangan macam-macam. Eh, lu kalau mau hebat betapa juga sini. Ikut juga. Enak aja main embat-embat aja. Perjanjian ya, enggak boleh ada yang makan kalau lagi betapa. Betapa mulai. Kayak berdoa. Thank you. Bang, gimana sih lu? Kayak bikin batagor gini. Lagi tapa main pantat-pantatin. Selang ngambil makanan, Bu, saya tuh. Kenapa? Ambil tepung. Sudah tahu tepung dimakan. Jangan saya merem ngeliat. Kalau mau ngambil makanan tuh melek, ini kan pelajaran. Kan lagi tapa. Jangan bikin masalah sama saya. Kita keluar aja yuk. Ayo. Aduh, malas sama ibu yang ini nih, galak banget. Kita keluar dari les ninja ini yuk. Ayo. Keluar aja kalau mau keluar. Mendingan kalian dititipkan sama orang tua kalian ke saya. Tapi ibu terlalu galak. Iya, Bu. Kita gak kuat, Bu. Saya ini gak galak, cuma memang saya ini agak keras suara saya. Tapi saya itu sayang sama kalian. Tapi ibu keras. Coba. Enggak. Sekali lagi bilang, enggak. Tapi ibu gembrot. Enggak. Apanya gembrot? Urusannya apa kamu belajar dengan gembrot? Enggak. Eh? Susah ngikutinnya, Bu. Ngikutin apa? Gerakan ninjanya. Iya. Ibu kebanyakan guling-guling. Saya ibu ngajarin ninja. Saya itu ngajarin ilmunya, bukan ninja. Nah, yang kemarin siapa itu yang ngajarin? Siapa, bukan? Ibu, yang kemarin tiba-tiba guling. Guling lagi ke sono, guling lagi kemari. Oh, bukan, itu bukan ibu. Siapa? Bagong. Saya kira ibu. Ibu. Ibu beda sama guru yang baru, Bu. Iya, guru yang baru mah baik. Sudah ya, kamu lagi. Sudah mulai membeda-bedakan ya. Gak boleh murid kayak gitu. Kamu dari mulai kecil belum bisa baca sampai kamu bisa baca, kan saya yang ngajarin. Ayo, itu apa yang kamu minum? Aduh. Ibu, jangan dulu. Iya, yeah, aw. Nah, ini nih, Bu. Ini banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi Bu Guru datang, kamu pada duduk, sekarang ada yang satu lagi pada berdiri semua kamu. Ini ya seger, Bu, lihatnya. Seger. Fresh. Gimana? Tadi lihat aku kurang seger apa? Enggak kurang seger, kurang ramping aja. Kalau ngelihat ibu ini mah kita pasti berdiri, Bu. Hah? Ada apa sih ini? Ada apa? Saya benar. Pada ribut ini tadi. Makanya kan saya tadi bilang. Waktu saya datang kalian ngelemprek semua. Sekarang ini yang datang guru satu, kamu pada berdiri. Kalau lihat ibu susah berdiri, Bu. Iya, Bu. Oh, ini langsung berdiri. Langsung berdiri. Enggak. Duh, kasihan tahu ibu kita capek. Ini baru guru yang diteladani sama murid-muridnya. Makanya, Bu, kalau memperlakukan murid itu harus dengan kasih sayang. Bu, jangan dimarah-marahin. Guru itu kan ngajar di sini baru berapa bulan. Saya sudah bertahun-tahun. Dan mereka mulai masih ngerangkak. Sampai sudah bisa berdiri. Saya yang ngajarin. Ah, susah nih Doraemon. Terjadi perdebatan antara murid dengan guru yang lama. Ternyata sang murid lebih menyukai guru yang baru. Yang lama dinilai terlalu galak dan bawel. Apa yang akan terjadi kemudian akan kita lihat. Dan kemana-mana tetap 28 Jam Vol.